Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu taala. Al-qa'idatu tsaminatu wa tsalatsun, kaidah yang ke-38. Anal mukhalifina li salafi salihi fatahu babat tashkiki fitini li a'da'il islam. Sebenarnya orang-orang yang menyimpang dari jalan salafus salih, mereka telah membukakan pintu at-tashkik, pintu untuk membuat keraguan-keraguan tentang agama. Pintu tersebut adalah pintu yang akan menguntungkan para musuh-musuh Islam. Maka musuh-musuh Islam itu orang kafir akan memanfaatkan penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah untuk membuat keraguan-keraguan tentang Islam. Allah Ta'ala berfirman, lau kharaju fikum, seandainya mereka orang-orang munafik itu berangkat di tengah-tengah kalian, mazadukum, maka mereka tidaklah memberikan tambahan pada kalian ila khubalan ay fasadan, kecuali kerusakan. Wala auda'u, dan mereka akan menyebarkan adu domba khilalakum, di tengah-tengah kalian mereka mencari al-fitnah, mencari fitnah, mencari kerusuhan. Wafikum, namun di tengah-tengah kalian ada orang yang sama'una lahum, hobi mendengarkan perkataan orang-orang munafik. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Maka Allah katakan orang munafik itu hanya menambah kerusakan bagi kaum muslimin. Maka mirip-mirip dengan itu ahlil bid'ah, dengan kebid'ahannya mereka akan menambah kerusakan terhadap kaum muslimin dengan mereka berikan kepada orang-orang kafir pintu untuk membuat orang-orang awam dari kaum muslimin ragu-ragu tentang kebenaran Islam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang dekat di hati kalian, sebagiannya adalah orang yang dekat dengan yang lain. Siapa yang loyal di antara kalian kepada mereka, maka dia adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, mereka orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, la yakfihim, tidaklah cukup bagi mereka, lam yakfihim, tidaklah cukup bagi mereka, mereka tindakan mereka menutup ala angfusim, untuk diri mereka, babarati ala ahlil islam, ala a'da'il islam. Pintu Arab bantahan terhadap musuh-musuh Islam dengan mereka mencocoki mereka dengan mereka orang-orang ahli bid'ah, mencocoki orang-orang kafir fihi, padanya, pada pintu bantahan tadi, minan nafi wa ta'til, berupa pengingkaran dan pengingkaran. Hatta fatahu lahum al-baba, sampai mereka bukakan untuk orang-orang kafir pintu. Wa taraku lahum at-tariqa, dan mereka buatkan untuk orang kafir jalan untuk memerangi Quran dan sunnah. Falamma dakhalu min babihim, maka tatkala orang-orang kafir masuk dari pintu yang dibuat oleh ahli bid'ah dan mereka mengikuti jalan ahli bid'ah, tahayya suma'ahum, maka mereka pun bergabung dengan ahli bid'ah, dan jadilah mereka jami'an bersatu memerangi wahyu. Dan mereka mengklaim bahasanya akal menyelisih wahyu. Dan tidaklah mungkin membantah para pembela kebatilan kecuali dengan mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan Nabi dari segala sisi dan aspek. Karena jika seorang itu mencocoki sunnah namun cuma dalam satu aspek, dan dia menyelisih sunnah Nabi, tuntunan Nabi dari aspek yang lain, maka musuhnya yaitu orang kafir masih punya harapan untuk menyesatkannya melalui jalan dan aspek yang di aspek tersebut dia menyelisihi tuntunan Nabi. Wa tatju alaihi, dan mereka akan berhujah, mereka akan memprotes ya, orang yang menyimpang tadi, bima wafaqahum fihi, dengan kesamaan, kecocokan antara pendapat si mubtadi dengan orang kafir, mintil kal muqaddimat, berupa berbagai macam muqaddimah dan premi-premi logika yang menyelisihi sunnah. Dan siapa yang merenungkan mayoritas alasan yang dipakai oleh ahlul batil, para pembela kebatilan, ketika mereka membantah man huwa aqrab ilal haq, ahlul bid'ah yang lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan mereka, maka akan dijumpai bahasanya hujah ahlul bid'ah yang parah, innama taqwa, hanyalah kuat ala man taraka syai'an minal haq, manakala dia menghadapi orang yang meninggalkan sebagian kebenaran yang Allah membawa, mengutus Rasulnya dengan membawanya, dan dengannya Allah turunkan kitabnya. Fayakunu ma tarakahu minal haq, maka kebenaran yang ditinggalkan oleh mubtadi yang lebih dekat kepada hak tadi menjadi alat lil mubtil alaihim, menjadi senjata ampuh bagi al mubtil, bagi ahlil batil. Wa yajidu kathiran min ahlil kalam, dan dia jumpai banyak dari ulama kalam. Dan jika disebut ulama kalam, maka maknanya adalah Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yafikuna, mereka mencocoki ini, maka sebagian ulama kalam mencocoki musuhnya, terkadang berkecocokan bersama dalam kebatilan, dan terkadang mereka yukhalifunahum fil haq, menyelisih musuhnya karena memilih kebenaran tarotan terkadang. Nah, karena sebagiannya mencocoki kebenaran dan sebagiannya menyelisih kebenaran, fayatasallatuna alaihim, maka ahlul batil, orang yang lebih parah kesesatannya, itu bisa mengalahkan mereka. Mereka ahlul kalam yang lebih lebih mending kesesatannya, bima wafaqahum fihi minal batil, dengan kebatilan yang mereka cocoki, wabima khalafuhu minal haq, dan karena kebenaran yang mereka selisihi. Walaysa lil mubtilin, namun para pembela kebatilan dengan memuji Allah tidaklah memiliki senjata dan tidak pula jalan dari aspek manapun untuk membantah dan mengalahkan orang yang mencocoki sunnah dan tidak keluar dari sunnah, yaitu ajaran Nabi. Nah, ketika seorang ahlu sunnah itu, seorang yang mencocoki sunnah itu keluar dari sunnah, meskipun cuma sekedar unmulah, sekedar satu ruas jari, tasallata alaihil mubtil, maka ahlil batil yang parah kebatilannya bisa mengalahkannya. Dan itu sesuai dengan kadar seberapa besar dia keluar dari sunnah Nabi, dari ajaran Nabi. Sehingga sunnah Nabi adalah tembok yang kokoh, yang siapa masuk ke dalam tembok tersebut maka dia aman. Dan sunnah Nabi adalah jalan Allah yang lurus, siapa yang menempuhnya maka dia akan sampai kepada Allah. Dia adalah bukti yang nyata yang siapa yang menggunakan bukti tersebut sebagai cahaya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Faman wafaqa mubtilan, maka siapa yang menyocoki bersesuaian dengan ahli batil dalam satu bagian dari kebatilan, maka itu akan mencocok, akan menyeretnya. Bima wafaqahu minhu, maka menyeretnya disebabkan dia mencocoki kebatilan itu. Ila nafyi batilihi, akan menyeret, mungkin menyeret lawannya yang tepat, ya, akan menyeret lawannya untuk ila nafyi batilihi, untuk mengingkari kebatilannya. Ya, maka ringkasnya beliau sampaikan di paragraf panjang ini bahwasanya jika orang itu setengah-setengah, ya, setengah-setengah dalam mengikuti Nabi, setengahnya sesuai dengan ajaran Nabi, setengahnya tidak, maka setengah yang tidak ini akan dimanfaatkan oleh ahlil batil, orang yang lebih parah kesesatannya, untuk menyudutkan dia. Dan dia pun tidak akan bisa berkutik karena memang kontradiktif, karena memang pendapatnya kontradiktif. Nah, orang itu akan selamat, bebas dari disudutkan oleh lawan-lawannya manakala dia secara totalitas berakidah sebagaimana akidah yang Nabi ajarkan. Ini terutama khususnya masalah akidah. Ini karena pembahasannya tadi tentang ulama kalam dan semacam itu. Nah, kalau orang itu akidahnya tidak totalitas mengikuti Nabi, maka yang terjadi lawannya akan membantahnya, memanfaatkan kebatilan yang dia miliki ini untuk kemudian supaya untuk mengalahkannya. Misalnya As'ariyah yang menerima sebagian sifat Allah dan menolak sebagian sifat Allah. As'ariyah menerima sebagian sifat Allah dan menolak sebagian sifat Allah. Mereka tolak kalau Allah punya marah, Allah itu mencintai, Allah itu sayang. Dan mereka terima kalau Allah itu berkehendak. Allah itu berkehendak. Allah itu berilmu, Allah itu hidup dan seterusnya. Allah itu berbicara dan sebagainya. Nah, mereka cuma setengah-setengah. Nah, karena mereka setengah-setengah ini, maka ahlil batil dalam hal ini Mu'tazilah akan menyudutkan mereka, karena Mu'tazilah menolak semua sifat. Nah, kalian ini kontradiktif. Nah, kalian ini kontradiktif. Nah, kenapa kalian terima sebagian sifat Allah dan kalian tolak sebagian sifat yang lain? Atas alasan apa kalian melakukan pembedaan semacam itu? Maka asalnya enggak bisa berkutik. Ya, asalnya tidak bisa berkutik, dia akan terbungkam. Nih, apa bedanya antara sifat berkehendak dengan sifat marah, sifat mencintai? Marah dan mencintai ditolak karena menyerupai makhluk. Berkehendak juga menyerupai makhluk, kata Mu'tazilah. Nah, kalau engkau mau komitmen dengan laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, tidak ada satupun makhluk serupa dengan Allah, tolak semua. Tolak semua. Maka itu kamu komitmen, disiplin dalam berdalil. Lah kalau setengah-setengah kayak gini dalilnya sama, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, dengan alasan ini maka marah, sayang dan cinta ditolak. Hidup, berbicara, berfirman, berkehendak diterima. Dalilnya sama. Dalilnya sama, argumennya sama. Maka orang yang setengah-setengah dalam berakidah, dengan akidah yang Nabi tuntunkan, maka dia akan mudah dikalahkan oleh mubtil, oleh ahlul batil. Ahlul batil akan memanfaatkan kebatilan yang dicocoki oleh As'ariyah dalam hal ini. Mu'tazilah memanfaatkan kecocokan As'ariyah dengan Mu'tazilah dalam mengingkari sifat. Yaitu dalam mengingkari sebagian sifat dalam hal ini kasus As'ariyah. Nah itu dimanfaatkan untuk memojokkan As'ariyah. Kalian tidak konsisten. Kalian orang yang tanakut. Dan tanakut berpendapat itu adalah bukti kalau itu satu hal yang batil. Intinya demikian. Adapun orang yang maka orang tidak akan bisa, namun tidak ada jalan bagi ahlul batil untuk menyudutkan seseorang manakala dia totalitas dalam berislam, totalitas dalam mengikuti tuntunan dan tidak keluar darinya sedikit pun. Namun jika seorang itu keluar meskipun cuma satu ruas jari, meskipun unmulah satu ruas, satu ujung ruas jari, ya, maka ahlul batil akan bisa menyudutkan dengan memanfaatkan penyimpangan yang telah terjadi pada dirinya yang satu ruas jari tadi. Maka sunnah adalah benteng Allah yang kokoh. Siapa yang totalitas dalam berakidah sesuai dengan yang Nabi tuntunkan, maka dia berada dalam benteng yang kokoh, benteng yang aman. Ya, fama usiba, kemudian masih perkataan Ibnu Qayyim, fama usibal muhiku ila bita'atihi lil mubtil. Maka orang yang membela kebenaran itu tidak akan mendapatkan musibah, tidak akan dipojokkan kecuali gara-gara dia mentaati ahlil batil dalam sebagian kebatilannya. Wa usulu dan landasan pokok mereka-mereka adalah membenci apa yang Allah turunkan, manakala yang Allah turunkan itu menyelisih akal, pendapat dan kaedah logika mereka. Maka ahlul bid'ah itu sesat bukan karena membaca ayat, namun mereka itu sudah punya kawaid, kaedah-kaedah akliyah, kaedah-kaedah akal. Mereka ini sudah punya kaedah-kaedah akal. Nah, kaedah-kaedah akal ini harga mati bagi mereka. Mereka tidak akan bisa menerima toleransi dengannya. Maka semua ayat yang bisa dibawa ke kaedah mereka, mereka akan bawa. Yang tidak bisa mereka bawa, mereka akan otak-atik. Karena mereka itu sesatnya bukan karena mengkaji ayat. Kesesatnya dia karena telah berkeyakinan terlebih dahulu, telah membuat kaedah logika terlebih dahulu yang kaedah logika ini dipaksakan. Maka antara orang yang menolak sifat Allah dan di sisi lain yang merupakan ahlul batil dengan orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, mereka ini punya kaidah logika yang sama. Mereka punya kaidah logika yang sama, dan kaidah itu telah jadi harga mati bagi mereka. Antara orang yang menolak sifat dan orang yang menetapkan sifat sampai menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, mereka katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mereka katakan bahwasanya sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, mereka sepakati itu adalah serupa dengan makhluk. Mereka sepakat untuk itu. baik yang mengingkari sifat ataupun yang kemudian menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Mereka sepakat dengan kaidah mereka bahasanya sifat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, sifat-sifat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu adalah bentuk kesupaan dengan makhluk. Setelah mereka bersepakat untuk itu, kemudian mereka berselisih dalam bersikap. Kemudian mereka berselisih dalam menyikapi hal ini. Kita terima ataukah kita tolak. Maka ada yang menolak dan ada yang menerima. Dengan mereka menolak dan menerima, dua-duanya jatuh ke dalam kesesatan. Karena mereka punya kesepakatan, punya kaidah logika, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, sifat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, itu adalah menyerupai makhluk. Faman ata'am fi ba'di amri, maka siapa yang taat dengan ahlil batil, dalam sebagian kebatilannya, maka dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang Allah firmankan, innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda, orang-orang yang berbalik ke belakang setelah jelas baginya petunjuk, asyaitanu sawwala lahum, setanlah yang menggoda mereka, wa amla lahum, dan setanlah yang mendikte mereka untuk terjumus dalam kesesatan. Dzalika binam qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah, hal itu dikarenakan mereka berkata kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, yaitu orang kafir. Kami akan taati kalian dalam sebagian perkara. Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah tahu perbuatan mereka yang menyembunyikan hal itu. Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan, ahlul kalam, yaitu ulama kalam, dari kalangan Mu'tazilah, demikian juga As'ariyah, yang mereka ini dicela oleh salaf, maka tidaklah lepas perkataan satupun dari mereka, tidaklah lepas dari menyelisih sunnah, dan menolak sebagian kabar yang disampaikan oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam Jahmiyah dan Musyabihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, Khawarij, Rafidah, Qadariyah, orang yang mengingkari takdir, dan Murji'ah. Wayuqal, dan dikatakan bahasanya labudah, tidak boleh tidak, sunnah itu harus dijaga dengan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tidak dijaga dengan dusta dan kezaliman. Maka jika seorang itu membantah kesesatan dengan kesesatan, kebatilan dengan kebatilan, dia hadapi bid'ah dengan bid'ah, maka ini satu hal yang dicela oleh salaf dan para a'immah. Dicela oleh para imam. Maka sebagian orang itu terjerumus dalam kesesatan karena niat baik membela sunnah. Dan dia membela sunnah tidak dengan mengikuti sunnah, namun dengan kaedah-kaedah akal yang dibuatnya sendiri. Maka yang jadinya adalah muncul kebid'ahan baru, antitesis dari kebid'ahan yang lama. Maka ketika ada orang yang tidak sepakat dengan Khawarij, yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, maka terlalu bersemangat mengingkarinya, akhirnya sampai menjadi Murji'ah. Pelaku dosa besar itu sama sempurna imannya dengan orang yang soleh, dengan orang yang taat. Maka ini semangat membantah kebatilan, namun dengan kebatilan. Oleh karena itu beliau katakan, sunnah dan ajaran Nabi itu dijaga dengan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tidak dijaga dengan dusta dan kezaliman. Kemudian bab berikutnya adalah anna athar al-bid'ati yadharu ala sofahati wujuhim wa falatati al-sinatihim. Sesungguhnya dampak bid'ah, dampak kesesatan itu akan nampak pada sofahati wujuhim, lembaran wajah mereka. lembaran wajah para pendukung kesesatan. Dan akan nampak pada keceplos, ketergelinciran lidah-lidah mereka. Ucapan yang terucap tanpa sengaja. Maka beliau katakan bahasanya, orang yang menyembunyikan bid'ah, menyembunyikan kesesatan, itu seringkali kesesatannya itu ketahuan gara-gara keceplosan. Gara-gara keceplosan. Nah, yang pas keceplosan itulah yang aslinya. Seringkali keceplosan seseorang itu aslinya. Asli sikapnya. Orang yang benci dengan orang lain namun pura-pura menampakkan sikap-sikap yang manis, itu nanti akan ketahuan aslinya pas keceplosan. Nah, itulah asli seseorang seringkali. Pas keceplosan, pas salah ngomong, nah itu malah aslinya. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, mereka adalah orang-orang yang keras dengan orang kafir, sayang dengan sesama mereka. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud, mencari anugerah Allah dan ridha Allah. Ciri mereka ada di wajah mereka berupa athari sujud, dampak dari sujud. Dzalika matsaluhum fit Taurat, itulah permisalan mereka di Taurat dan permisalan mereka di Injil. Kazar'in seperti tanaman, akhadja syata'ahu, yang mengeluarkan batangnya, fa'azarahu, lalu kuatlah batang, fastaghladha, lalu semakin keras, fastawa 'ala suqihi, lalu tegaklah dia dengan batangnya. Yujibu zura'a, yang tanaman tersebut mengagumkan para petani, liyaghidha bihimul kufar, dan para sahabat itu menyebabkan marahnya orang-orang kafir. Janji Allah, Allah janjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian di ayat di surat Al-Hijr Allah katakan, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Sunya dalam hal tersebut terdapat tanda bagi orang-orang yang bisa membaca tanda. Sebagian ahli tafsir mengatakan lil mutawassimin itu artinya orang-orang yang punya firasat. Maka adanya orang-orang yang punya firasat, yang dengan firasat itu dia bisa membaca gelagatnya. Maka itu satu hal yang tidak diingkari. Tapi kalau di tafsir jalan lain, sebenarnya dalam hal demikian itu terdapat ayat, yaitu tanda keesaan Allah, itu maka dalikannya dikembalikan ke ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala alam semesta, lil mutawassimin, bagi orang-orang yang bisa membaca tanda, yaitu lin nadhirin al mu'tabirin, orang-orang yang memandang dan orang yang mengambil pelajaran. Tafsir yang lain, lil mutawassimin artinya adalah orang-orang yang memiliki firasat. Tentang tanda mereka di wajah-wajah mereka, kalau ditafsir jalan lain, maknanya adalah nurun wa bayadun yu'rafuna bihi fil akhirah annahum sajadu fid dunya. Ada cahaya dan yang berwarna putih yang dengannya mereka dikenal, dan itu di akhirat. Bahasanya mereka bersujud di dunia. Maka kalau di sini ditafsirkan dengan wallahu a'lam dengan gharun muhajjalin min atharil wudu, bahasanya orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya dan anggota wudunya bercahaya karena wudunya, demikian juga karena sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kenapa para sahabat diserupakan dengan tanaman? Di tafsir jalan dikatakan bahasanya Allah menyerupakan para sahabat dengan tanaman karena para sahabat itu awalnya sedikit dan lemah. Maka persis sama persis dengan tanaman yang semula lemah, keluar batangnya yang lemah. Fakathuru wa qawu, lalu kemudian tambah banyak dan kuat dengan bentuk yang terbaik. Maka seperti tanaman yang semula pada awalnya tumbuh dia lemah, batangnya lemah, lama-lama kuat dan kuat. Misalnya batang padi awalnya lemah, setelah itu setelah kuat maka dia kuat sekali. Kemudian wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilu shalihati minhum, Allah janjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Minhum di sini maknanya di tafsir Jalalain ai as-sahabah. Minnya di sini min libayanil jinsi, bukan litaba'id. Karena semua mereka memenuhi sifat tersebut. Maka Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maknanya, terjemahnya kalau dari tafsir Jalalain tidak boleh diterjemahkan di antara mereka para sahabat, karena semua para sahabat beriman dan beramal saleh. Boleh jadi maka Allah janjikan kepada mereka para sahabat orang-orang yang gitu terjemahnya. Maka Allah janjikan kepada mereka semua yang mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maghfiratan wa ajron azima, ampunan dan pahala yang besar. Yang dimaksud pahala yang besar adalah surga. Maka ayat ini dalil bahasanya semua sahabat adalah ahlul jannah. Semua para sahabat Nabi adalah ahlul jannah, para penghuni surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad ayat 30, walau nasya'u, seandainya kami berkehendak, niscaya akan kami nampakkan mereka kepadamu sehingga engkau mengenal mereka dengan ciri-ciri mereka, yaitu orang-orang munafik. Wala ta'rifannahum, dan sungguh engkau akan mengenal mereka filah nil kaul, dalam ucapan mereka yang keceplos, jalan dalam keceplos dalam ucapan mereka yang salah omong. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui amal perbuatan kalian. Ya, maka Allah katakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengenali orang-orang munafik dari lahnil kaul, ucapannya yang salah, ucapannya yang keliru, ucapannya yang keceplos, yang tergelincir ngomong, salah ngomong. Nah, itu malah aslinya. Salah ngomongnya orang-orang munafik itu malah aslinya keadaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika engkau melihat mereka orang-orang munafik maka bodi mereka mengagumkanmu, karena mereka adalah orang yang sangat keterlaluan dalam merawat badan. Habis waktunya untuk urusan bodi yang atletis dan bodi yang keren, itu sifat khas orang munafik. Laki-lakinya itu sangat perhatian dengan bodi. Maka Nabi katakan tujib ke ajasamu, bodi mereka sangat mengagumkanmu, membuatmu gedek-gedek, wah gantengnya, cakepnya. Dan mereka adalah orang yang pintar bersilat lidah dan pintar ngomong. Wa iyakulu tasma' li qaulihim, jika mereka berkata engkau akan menyimak dengan baik ucapan mereka, karena pandainya mereka dalam bersilat lidah dan berbicara. Ka'annahum khusyubun musannadah, namun itu kopos. Bodi yang atletis tadi itu kopos. Ka'annahum khusubun musannada, seakan-akan mereka adalah kayu yang kopos yang disandarkan ke tembok. enggak bisa tegak sendirian karena kropos. Kalau enggak sandaran enggak bisa akan tegak. Dan di antara sifat khas orang munafik, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap omongan yang nampaknya mencurigakan itu mereka maknai adalah menyerang mereka. Padahal sebenarnya enggak. Mereka terlalu sensi dengan orang gelinak-geleni. Mereka terlalu sensitif dengan kalau mereka duduk kemudian ada orang yang ketawa-ketawa mungkin sambil agak ngelirik itu udah langsung. Nah, sudah ini. Dan langsung kemudian setiap suara itu alaihim, menyudutkan mereka. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira semua suara, semua ucapan itu nyindir mereka. Padahal enggak nyindir. Nabi kemudian ngomong bahasa umum saja, general saja. Namun mereka merasa disindir, merasa dibicarakan, merasa disudutkan. Padahal pembicaraan umum, tidak nyebut person, tidak ini, cuma bicara tentang secara umum, namun mereka sensi sekali. Perkataan yang general itu langsung dianggap mengarah kepada mereka, tertuju pada mereka. Maka orang yang suka semacam itu ketularan sifat orang munafik. Nah, ada orang yang ada bahasa general, ini nyalahkan saya, ini nyudutkan saya. Nah, maka ini ketularan sifat orang munafik. Orang munafik ya, Allah katakan yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Mereka lah musuh senyatanya, waspadalah dengan mereka. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat. Anna yufakun, maka bagaimanakah mereka dipalingkan. Ya, kita lakukan ba'da isya sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Radhawana alhamdulillahi alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.